sepi dapat bicara. Mungkin aku takkan kesepian, penantianku ini hanya untukmu. Setiap saat berdoa untukmu. Kesetiaan yang kumiliki tak pernah memudar. Cintaku ini untuk dirimu. Walau berjuta, godaan.